kita sampai pada permasalahan yang ke-42. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatu tsaniyatu wal arba'un. Permasalahan yang ke-42, asy-syirku fil mulki ka qaulil majus. Syirik di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, seperti ucapannya orang-orang Majusi. Inilah salah satu permasalahan jahiliyah yang patut kita kenali, untuk kita hindari dan kita waspadai. Bahwasannya di antara bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kesyirikan di dalam keimanan mereka terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka meyakini ada selain Allah yang menguasai alam ini, atau ada yang bersama Allah, bersekutu bersama Allah yang menguasai alam ini. Ini maksudnya kesyirikan di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin hanya meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam ini. Setiap hari kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah rabbul alamin, rabb semesta alam. Apa artinya rabb? Rabb itu artinya penguasa, pencipta dan pengatur alam ini. Setiap hari seorang mukmin mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin minimal 17 kali dalam sehari dalam salatnya. Maka seorang mukmin yang sejati benar-benar mengimani Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini, dan dia pula yang berkuasa. Tidak ada satupun penguasa di alam ini secara hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun penguasaan manusia adalah penguasaan yang terbatas. Terbatas pada apa yang dikuasainya saja, dan dia tidak bisa melakukan semaunya terhadap apa yang dia kuasai. Seorang menguasai suatu negara misalkan, dia penguasa di situ, raja di situ. Tetapi dia tidak menguasai negara yang lainnya. Itu pun kekuasaannya terbatas, dibatasi dengan aturan-aturan syariat. Dia tidak boleh sewenang-wenang terhadap rakyat yang dikuasainya. Atau contoh yang lain, seorang menguasai harta yang dia miliki. Dia tidak punya wewenang untuk menghancurkan hartanya sendiri. Tidak boleh, syariat melarangnya. Seorang memiliki mobil misalnya, berarti dia menguasai mobil tersebut. Tetapi kekuasaannya sangat terbatas, dia tidak bisa atau tidak dibolehkan oleh syariat untuk memperlakukan mobilnya itu sekehendak hatinya, seperti kalau dia mau merusaknya, maka dilarang oleh syariat. Berarti kekuasaan manusia itu adalah kekuasaan yang terbatas. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang mutlak, kekuasaan yang tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala berkehendak melakukan apa saja sesuai yang Allah kehendaki. Allah mampu melakukan apa saja, Allah boleh melakukan apa saja terhadap apa yang ada di bawah kekuasaannya sesuai yang dia kehendaki. Maka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah kekuasaan yang tidak terbatas. Maka kita harus imani Allah Subhanahu wa taala esa di dalam kekuasaannya. Tidak ada yang bersekutu bersama Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang membantu Allah dalam mengatur kekuasaannya. Allah tegaskan dalam Al-Quran tentang kewajiban mentauhidkan Allah dalam kekuasaan, seperti dalam surat Al-Furqan ayat kedua, Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Dialah yang memiliki kekuasaan langit dan bumi. Tidak ada selain Allah yang memiliki kekuasaan tersebut. Tidak ada yang bersekutu bersama Allah yang dalam kekuasaannya. Siapa yang meyakini ada selain Allah yang juga berkuasa di alam ini, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh jelek orang-orang yang berkeyakinan ada penguasa lain selain Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang Majusi yang berkeyakinan bahwasannya cahaya yang menciptakan kebaikan, cahaya yang menguasai kebaikan. Adapun kejahatan, penciptanya adalah kegelapan dan penguasanya adalah kegelapan. Ini keyakinan orang-orang Majusi. Persis juga seperti keyakinan orang-orang Nasrani. Mereka menganggap Nabi Isa alaihi salam atau Yesus putra Maryam adalah penguasa di alam ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menegaskan, "Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidz walada." Dialah Allah yang menguasai langit dan bumi dan dia tidak menjadikan seorang makhluk pun sebagai anaknya. Ini bantahan kepada kaum musyrikin dari kalangan Kristen atau Nasrani yang mengatakan Nabi Isa alaihi salam sebagai anak Allah. Demikian pula orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair sebagai anak Allah. Jadi sebetulnya orang-orang Nasrani ini hanya ikut-ikutan kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah, Uzair anak Allah. Orang Nasrani tidak mau kalah. Mereka juga mengatakan Isa adalah atau Yesus adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menafikan hal ini. Allah katakan walam yattakhidz walada walam yakun lahu syarikun fil mulk. Allah tidak menjadikan makhluknya sebagai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah mentakdirkannya. Ayat ini menjelaskan kepada kita, yakni surat Al-Furqan ayat kedua, bahwasannya tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kekuasaannya, termasuk perendahan makhluk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala apabila mereka meyakini ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam ini atau yang bersekutu bersama Allah di dalam menguasai alam ini, seperti keyakinan orang-orang Majusi dan keyakinan orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihi salam. Kata beliau, kaqaulil majus, seperti ucapan orang-orang Majusi. Majusi ini adalah suatu agama yang berada di negeri Persia. Yang berada di negeri Persia dan penyembah api. Sebagian mereka pura-pura masuk Islam, kemudian mengadakan atau membuat-buat sekte baru dalam Islam yang mereka namakan dengan sekte Syiah. Negeri-negeri Persia itu sekarang adalah negara Iran. Mereka itu anak cucunya orang-orang Majusi, para penyembah api dahulu. Ketika mereka berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka diantara mereka pura-pura masuk Islam, kemudian mengatakan bahwasannya mereka itu Islam Syiah, bukan Islamnya seperti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, diantara keyakinan mereka bahwasannya alam ini memiliki dua pencipta, yaitu cahaya dan kegelapan. Cahaya menciptakan kebaikan, kegelapan menciptakan keburukan. Ini adalah kesyirikan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah membantah mereka, walam yakun lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam kekuasaannya, dan Allah menciptakan segala sesuatu dan mentakdirkannya. Jadi kebaikan dan keburukan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya dan Allah yang menguasainya. Allah yang menguasai dan mampu menciptakan kebaikan dan keburukan di dunia ini. Keyakinan seorang mukmin, apakah kebaikan maupun keburukan sama-sama Allah subhanahu wa ta'ala yang cintai. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Jangan kita katakan kebaikan itu ciptaan Allah, keburukan itu ciptaan setan. Tidak, sama-sama Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Oleh karena itu, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Di antara rukun iman, tonggak keimanan yang harus diyakini oleh seorang mukmin adalah beriman dengan takdir Allah, dengan ketetapan Allah baik dan buruknya. Bukan baiknya saja, tetapi baik dan buruknya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Hanya bedanya, kalau makhluk berbuat yang buruk, berbuat yang jelek, kita katakan makhluk ini jelek. Ada seorang akhlaknya buruk, keburukan yang suka dia lakukan, kita katakan makhluk ini buruk. Tetapi ketika Allah menciptakan keburukan, kita tidak mengatakan Allah itu buruk. Kenapa? Karena hakikat yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, sebetulnya di balik keburukan itu ada kebaikan. Dan kebaikan itulah yang Allah inginkan, bukan keburukannya. Ini yang harus dipahami. Iya. Jadi kita pahami, kita yakini Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan keburukan. Tetapi kita tidak menyandarkan keburukan itu kepada Allah. Tidak boleh kita mengatakan Allah berbuat buruk. atau Allah itu buruk karena menciptakan keburukan. Allah menciptakan kekafiran. Allah menciptakan makhluk-makhluk yang kafir, makhluk yang jahat. Allah ciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Seluruh perbuatan makhluk di dunia ini adalah ciptaan Allah. Harus kita yakini. Kalau kita meyakini bukan ciptaan Allah, berarti kita telah menyekutukan Allah. Hanya saja Allah ciptakan keburukan itu bukan karena keburukan itu sendiri. Tetapi karena apa? Karena kebaikan yang ada di balik itu. Karena kebaikan yang ada di balik itu. Sehingga kalau makhluk berbuat buruk, kita katakan buruk. Tetapi ketika Allah menciptakan keburukan, kita tidak katakan Allah itu buruk. Atau Allah berbuat buruk. Kenapa? Karena hakikat yang ada di balik itu adalah kebaikan. Dan bukan karena keburukan Allah ciptakan keburukan, tetapi karena kebaikan. Kalau Allah ciptakan adanya kekafiran, bukan karena Allah menginginkan kekafiran. Tetapi ya Allah inginkan lawan dari kekafiran, yaitu iman. Kalau tidak ada kekafiran, maka tidak ada iman. Kemudian ada dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amal saleh. Ini yang Allah inginkan. Bahkan ada jihad di jalan Allah. Ini yang Allah inginkan, bukan kekafiran itu sendiri. Sebagaimana Allah ciptakan adanya musibah-musibah yang menimpa manusia, bencana dan bala Allah timpakan kepada manusia, bukan karena musibah itu sendiri yang Allah inginkan, tetapi hikmah di balik musibah. Sebagaimana firman Allah, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di langit dan di bumi, di daratan dan di lautan. Kenapa? Disebabkan dosa-dosa manusia. Disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan manusia. Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan musibah di daratan dan di lautan? لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُ Agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari yang mereka kerjakan. Jadi cuma sebagian saja, belum semuanya. Ini hikmahnya, ini tujuannya. Bukan Allah inginkan keburukan bagi mereka, justru sebaliknya. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُ Agar Allah merasakan sebagian dari yang mereka kerjakan, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Agar mereka bertobat. Jadi Allah inginkan kebaikan di balik kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Iya. Bahkan manusia juga kadang-kadang harus melakukan sesuatu yang tidak dia sukai. Kenapa? Karena ada hikmah di balik itu. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu yang tidak Allah cintai. Allah menciptakan iblis. Allah menciptakan orang-orang kafir yang tidak Allah cintai. Kenapa? Karena hikmah di balik itu. Terkadang kita harus minum obat, padahal obatnya pahit. Tidak ada yang suka makan-makan yang pahit. Tetapi kita harus melakukannya. Kenapa? Karena kita harapkan sesuatu kebaikan di balik itu. Apa itu? Kesembuhan. Bahkan terkadang kita rela anggota tubuh kita dipotong, diamputasi. Tidak ada yang pingin anggota tubuhnya dihilangkan. Tetapi terkadang dia harus melakukannya. Kenapa? Karena kebaikan yang ada di balik itu, yaitu kesehatan, kesembuhan dari penyakitnya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan keburukan, bukan karena Allah menginginkan keburukan, tetapi karena kebaikan di balik itu. Oleh karena itu, kita tetap meyakini kebaikan dan keburukan, perbuatan manusia seluruhnya, baik dan buruknya, adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti manusia itu seperti wayang yang digerakkan oleh sang dalang, sehingga dia bisa beralasan ketika dia berbuat maksiat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan perbuatannya. Allah sudah menakdirkan demikian. Padahal dia tidak tahu apa yang Allah akan perbuat baginya sebelum perbuatan itu terjadi. Orang yang mencuri, dia beralasan, ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Padahal sebelum dia mencuri, dia tidak tahu apakah itu takdir Allah ataukah memang pilihannya dia sendiri. Dan memang tidak bisa dipisahkan antara pilihan manusia dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi seorang tidak boleh beralasan dengan takdir Allah, lalu dia kemudian berbuat maksiat. Sebagaimana dalam masalah dunia, seorang akan memilih yang paling terbaik. Kalau mencari istri, dia pilih istri yang paling cantik. Dia tidak akan memilih yang paling jelek, kemudian mengatakan ini kan sudah ciptaan Allah, ini kan sudah takdir Allah. Tidak. Demikian pula harusnya dalam masalah akhirat, dia pilih yang paling terbaik. Dan intinya kita meyakini apapun pilihan manusia, tidak lepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus meyakini Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai dan menciptakan segala sesuatunya yang ada di muka bumi ini. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak menafikan usaha manusia, sehingga orang yang bertakwa akan dibalas dengan surga, dan orang yang berbuat maksiat akan dibalas dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah salah satu perangai jahiliyah, asyirku fil mulk, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam keimanan mereka terhadap kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun seorang mukmin benar-benar beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah, meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, pencipta, penguasa, dan pengatur seluruh makhluknya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Muslimin rahimani rahimakumullah jami'an. Demikian tadi apa yang telah disampaikan. Dan yang wajib bagi kita semua adalah meyakini tentang hal tersebut. Insyaallah kita akan mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah masuk. Dan akan dijawab oleh Ustaz sendiri. Bagi Anda, kami ingatkan kembali, yang memiliki pertanyaan, kami persilakan Anda kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 08535302304. 08535302304. Dan langsung saja kita akan simak jawaban-jawaban yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sikap kita saat berkumpul memanjatkan doa dengan cara kirim surat Al-Fatihah kepada arwah hadiahan? Apakah ikut membaca atau hanya mendengarkan syukur? Perbuatan ini adalah termasuk bid'ah di dalam agama, mengada-ngada dalam agama yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan berkumpul-kumpul di rumah orang yang meninggal dunia setelah dia dikuburkan dan makan-makan di situ termasuk kategori meratapi mayit. Sebagaimana kata sahabat Jarir radhiyallahu anhu, "Kunna na'uddu 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ijtima' 'inda ahli al-mayyit wa sun'ahum lit-ta'am min an-niyaha." Kami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap berkumpul-kumpul dan membuatkan makanan untuk orang-orang yang datang di rumah orang yang meninggal setelah dia dikuburkan itu termasuk kategori meratapi mayit. Itu juga termasuk bid'ah, mengada-ngada dalam agama, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu bagaimana sikap kita saat berkumpul? Jangan berkumpul, jangan ikut. Mestinya dari awal sudah jangan ikut kegiatan tersebut karena jelas bertentangan dengan syariat. Ustaz mau mandi janabah, wudu. Selesai mandi, wudu lagi. Yang saya tanyakan sah tidak wudunya untuk sholat. Mohon diperjelas bagi kita, terima kasih. Dari Sidarijah. Termasuk sunnah sebelum mandi janabah, berwudu dahulu. Tapi ini bukan kewajiban, ini sunnah. Kalau sudah berwudu terlebih dahulu, maka setelah mandi tidak ada sunnah lagi untuk berwudu. Kalau ditinggalkan dua-duanya, berwudu sebelum dan setelah mandi, itu juga sudah mencukupi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Yani beliau mandi janabah, setelah itu beliau sholat tanpa berwudu lagi. Juga karena mandi janabah menghilangkan hadas besar, maka hadas kecil pun ikut hilang. Jadi tidak perlu berwudu lagi. Kalau seorang mau berwudu, berwudu sebelum mandi, maka ini yang disunahkan. Kecuali setelah mandi kemudian batal wudunya, seperti dia buang angin, maka harus dia berwudu lagi. Baik. Akhi sampaikan sama ustaz, jawab sekarang ya. Mau kurban tapi belum akikah, mana yang lebih afdal? Kalau bertepatan hari ketujuh kelahiran anak kita bertepatan dengan kurban, maka didahulukan kurban. Kenapa? Karena kurban waktunya singkat, dia ada aturan waktu. Tapi kalau bisa dua-duanya maka lebih bagus. Kalau bisa dua-duanya itu lebih bagus. Jadi satu kambing untuk kurban, kemudian kalau anak laki-laki dua kambing untuk akikah, kalau anak perempuan satu kambing untuk akikah. Tapi kalau memang tidak mampu, maka kurban yang didahulukan karena waktunya hanya singkat, hanya 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Adapun akikah, pendapat yang benar, yang kuat dari pendapat para ulama, boleh dia lakukan setelah hari ketujuh kapan saja ketika dia sudah mampu. Namun disunahkan yang paling afdal pada hari ketujuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, karena sebentar lagi akan mengadakan kurban, yang mau saya tanyakan, boleh enggak kalau kita kurban di satu tempat terus daging kurbannya dibagikan di tempat lain? Min azad pasawahan syukran. Termasuk yang disunahkan di dalam berkurban, hendaklah membagikan dagingnya tersebut minimal sepertiganya kepada orang-orang miskin. Dan sudah sepatutnya orang-orang miskin yang didahulukan adalah yang berada di lingkungan kita. Dan telah dimaklumi diantara hikmah syariat adanya syariat kurban ini dan dibagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin untuk menguatkan hubungan antara si kaya dan si miskin. Sehingga kalau kita berkurban lalu orang miskin yang ada di sekitar kita tidak kebagian, tentunya bukan menguatkan hubungan, malah bisa sebaliknya. Maksud saya tidak dapat terus orang yang jauh dapat. Baik. Jadi ini yang didahulukan. Kalau sudah mereka dapat semuanya, baru di tempat yang lainnya. Atau ada suatu maslahat yang lebih besar. Suatu maslahat yang lebih besar, misalkan daerah lain itu lebih membutuhkan. Lebih membutuhkan, maka mereka yang didahulukan, wallahu a'lam. Pak Ustaz, bagaimana cara kita bergaul dengan orang yang suka mabuk-mabukan? Adi dari Banjar. Jangan bergaul dengan mereka, tapi bergaullah dengan orang-orang saleh. Sebab sedikit banyak kalau kita bergaul dengan orang-orang yang jelek akan berpengaruh kepada kita, sadar atau tidak sadar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung sahabat dekatnya. Bagaimana agamanya, bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, tergantung sahabat dekatnya. Maka lihat-lihat siapa yang kalian jadikan sahabat dekat. Maka tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan. Tetapi kita nasihati mereka agar meninggalkan kemaksiatannya. Ustaz, siapakah yang membunuh Utsman bin Affan? Yang membunuh Utsman bin Affan adalah kaum Khawarij. Yang pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka kemudian memisahkan diri dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Mereka itulah para pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ustaz, jika seandainya seseorang ketiduran solat subuh sampai keluar cahaya matahari, apakah harus solat ketika ingat walaupun ada cahaya matahari, dan sahkah solatnya? Harus. Harus dia solat ketika dia terbangun atau ketika dia ingat walaupun sudah habis waktunya. Pada solat subuh walaupun sudah matahari terbit. Bahkan walaupun sudah masuk waktu duhur. Kalau memang dia baru bangun atau dia baru ingat ternyata belum solat subuh, saat itu dia solat subuh. Dan Nabi SAW bersabda, man nama an salatin au nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari suatu salat atau dia lupa, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Ini jelas. Ustaz, mau tanya, salat sunnah 2 rakaat bagi kedua mempelai yang lebih afdal salat dilakukan langsung setelah akad atau ketika mau berhubungan? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah khair. Ketika setelah akad. Ini yang dicontohkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilakukan setelah akad salat 2 rakaat termasuk sunnah. Mengapa setiap aku mencoba menjalankan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah, selalu aja banyak orang yang enggak suka, aku jadi minder? Itu sudah ketetapan Allah. Sudah ketetapan Allah, ketika kita mau mengikuti kebenaran akan banyak orang yang menentang, yang tidak suka kepada kita. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan." Syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami telah jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Mereka itu adalah para syaitan. Syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Mereka saling membisikkan bisikan-bisikan yang menipu. Ini sudah ketetapan Allah. Siapapun yang mau mengikuti jalan para nabi dan rasul, maka dia akan mendapatkan musuh. Dan musuh-musuh itu adalah syaitan. Dan syaitan bukan hanya dari kalangan jin, tetapi juga syaitan dari kalangan manusia. Maka inilah namanya kesabaran. Inilah hakikat kesabaran diperlukan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita karena takut kepada manusia, karena minder kepada manusia, lalu kita meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan tidak perlu minder. Seorang yang minder ketika menjalankan Al-Quran dan Sunnah menunjukkan kelemahan imannya. Dia harus berusaha untuk tetap menjalankan Al-Quran dan Al-Sunnah, bahkan mengajak orang-orang yang tidak suka itu untuk mengikuti yang hak dan meninggalkan yang batil. Jadi tidak perlu minder. Kenapa orang berbuat maksiat tidak minder, sedangkan orang yang mengikuti kebenaran minder? Maka perlu kita menguatkan iman kita dengan menuntut ilmu dan bergaul dengan orang-orang yang saleh, agar kita semakin kokoh dalam keimanan sehingga tidak minder lagi. Baik. Bagaimana mendidik anak supaya jadi anak penurut? Di antaranya dengan keteladanan. Kita didik anak kita dengan meneladani hal-hal yang baik kepadanya. Demikian pula memerintahkan anak tersebut sebagaimana perintah Allah dan melarang sebagaimana larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan memperhatikan lingkungan pergaulan anak tersebut. Kalau dia bergaul dengan anak-anak yang bandel, yang suka melawan perintah orang tuanya, maka dia akan terpengaruh. Iya. Oleh karena itu, harus diperhatikan lingkungan pergaulan anak-anak tersebut. Demikian pula lingkungan pendidikannya. Hendaklah kita masukkan anak-anak kita di sekolah yang benar-benar mendidik dengan keteladanan, mendidik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga hal yang sangat penting adalah dengan doa, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir sudah dikhitan? Tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang ini. Wallahu a'lam. Apa penyebab runtuhnya Khilafah Turki Utsmani? Dan apakah ketika berdirinya khilafah tersebut berada di atas Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman Salafus Saleh? Ketika berdirinya Turki Utsmani, alhamdulillah berada di atas manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ketika mereka meninggalkan manhaj ini, beralih kepada pemahaman sekuler dan tasawuf, inilah dua sebab yang meruntuhkan Turki Utsmani. Beralih kepada pemahaman sekuler dan tasawuf, kecenderungan agama kepada tasawuf, kecenderungan dunia kepada pemahaman sekuler. Dipisahkan antara kehidupan kenegaraan, kehidupan pemerintahan mereka dengan agama. Sementara agama mereka yang mereka amalkan tasawuf, sufi, penyebab runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Ditambah lagi, mereka menyerang Ahlu Tauhid. Mereka berbuat zalim dengan menyerang dakwah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di negeri Saudi Arabia. Bisa dibaca dalam buku yang ana tulis, Salafi Antara Tuduhan dan Kenyataan. Di situ ada sekilas bagaimana runtuhnya Khilafah Utsmani karena mereka berlaku zalim, bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk menyerang negara Saudi Arabia dan dakwah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini sebab runtuhnya Khilafah Utsmani. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau wuduk salat enggak baca niat itu bagaimana caranya? Dan caranya mengirim doa ke orang yang telah meninggal bagaimana? Mohon kirim lewat SMS. Terima kasih Haryono, Kedung Waringin Langin. Baik. Nanti tolong di SMS. Bahwasannya niat dalam berwudu itu tidak perlu dibaca. Niat itu artinya al-qasdu, bermaksud melakukan sesuatu. Itu artinya niat. Jadi seorang yang bermaksud melakukan sesuatu, itu artinya dia sudah berniat. Tidak harus diucapkan. Justru mengucapkan niat adalah termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dan caranya mengirim doa ke orang yang telah meninggal bagaimana? Ya berdoa saja. Seperti kita mengucapkan Allahumma ghafirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu dan seterusnya. Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah rahmatilah dia. Seperti itu. Bukan membacakan Al-Quran lalu kita niatkan untuk dikirim ke dia. Ini tidak ada dalilnya. Tetapi kita doakan. Baik. Apakah menggade sawah yang pada umumnya dilakukan petani sekarang itu boleh? Mohon dijelaskan. Seperti apa yang dimaksudkan? Ini harus jelas pertanyaannya. Tapi ada pertanyaan yang serupa. Bagaimana hukumnya menggade sawah dan diambil manfaatnya? Ini tidak boleh. Harta gadaian itu tidak boleh diambil manfaat oleh pemiliknya karena dia telah menggadaikan barang tersebut. Dan juga tidak boleh diambil manfaat oleh orang yang meminjamkan uang. Kaidah yang disepakati para ulama, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap piutang yang kita dapatkan manfaat darinya, maka itu adalah riba. Ini salah. Kalau ada orang yang menggadaikan barang kepada kita, motor misalkan atau sawah, lalu kita mengambil manfaat, kita pergunakan motor tersebut atau kita memanen sawahnya atau mempergunakan sawahnya tersebut, ini salah. Ini tidak boleh, ini termasuk riba. Boleh dengan bagi hasil. Boleh dengan bagi hasil yang biasa di masyarakat tersebut. Misalkan pengelola mendapat 70%, pemilik sawah mendapat 30%. Jangan sampai karena dia telah meminjamkan uang, lalu dia merasa, saya harus ambil lebih, 80%. Padahal kebiasaannya 70-30. Maka ini solusinya, dengan bagi hasil. Baik. Kecuali, kalau dalam mengurus sawah tersebut, dengan mengeluarkan biaya, maka boleh diambil sesuai dengan biaya yang dia keluarkan. Tidak boleh lebih. Jadi sama saja. Tidak ada manfaat yang bisa diambil. Tapi kalau tanah sawah itu tidak akan rusak kalau tidak dikelola, tidak perlu dikelola. Berbeda dengan binatang. Hewan misalkan sapi atau unta kalau digadaikan. Maka ini harus diberi makan. Saya tidak tahu kalau tanah, apakah dia akan rusak kalau tidak dikelola. Kalau dia tidak rusak, maka biarkan saja. Tapi andaikan dia akan rusak kalau tidak dikelola, maka dikelola dan boleh diambil sesuai dengan yang dia keluarkan untuk mengelolanya. Tidak boleh lebih daripada itu. Wallahu a'lam. Afwan tanya jadwal kajian di Sederajah. Dari Zain Cipari. Ini tolong disampaikan ya. Jadwal kajian di Sederajah. InsyaAllah nanti akan disampaikan. Pak Ustaz, khutbah Jumat boleh diterjemahkan atau tidak? Bahkan harus diterjemahkan. Bagaimana kalau kita khutbah dengan bahasa Arab, sementara orang yang mendengarkan tidak memahami? Kan tujuan khutbah itu untuk memberikan nasihat. Kalau kita khutbah dengan bahasa Arab saja, sedangkan orang-orang yang mendengarkan tidak memahami, apa gunanya kita khutbah? Baik. Jadi bahkan harus diterjemahkan agar mereka memahami. Kecuali seperti zikir-zikir kepada Allah, salawat dan doa-doa, itu tidak harus diterjemahkan. Bahkan yang lebih afdal, dibaca sesuai dengan bahasa aslinya. Apa hukumnya makan burung walet dan sejenisnya? Yang cara menangkapnya dengan cara dipancing di udara. Kalau Ustaz ingin bukti, silakan datang ke tempat kami di Bulak Lega, Karang Kemiri. Wassalam Edi. InsyaAllah Ta'ala. Hukumnya asalnya halal. Hukum asal dari segala makanan-makanan atau hewan itu hukumnya halal, kecuali ada dalil yang mengharapkannya. Kecuali kalau punya orang. Karena biasanya burung walet ini, kalau di kampung-kampung ini, sebagiannya itu dipelihara ya, di ternak. Ini kalau punya orang, jangan dipancing di udara. Jangan mengambil punya orang. Baik. Afwan Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ana mau tanya, jika ada orang yang kurban tetapi orang tersebut tidak sholat, hukum amalan kurban tersebut gimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Pernah ditanyakan kepada Syekh Ibn Baz rahimahullah tentang orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Maka ini sama hukumnya. Puasanya tidak diterima, kurbannya juga tidak diterima. Kenapa? Karena dia melakukan amalan kekafiran. Nabi SAW bersabda, "Bainar rajulu bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Batas pemisah yang membedakan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Dan amalan orang yang melakukan kekafiran itu tidak diterima. "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka orang yang tidak salat akan menghapuskan seluruh amalan-amalannya. Kenapa? Karena meninggalkan salat adalah kekafiran. Ustaz, di desa kami banyak kesyirikan dan kebid'ahan. Bagaimana cara menyikapinya? Bahkan sebagian muslim dari hamba Allah disindang reja. Menyikapinya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisani, wa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adha'ful iman." Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangannya." Jadi kalau dia memiliki kekuasaan, dia seorang penguasa, mampu merubah dengan tangannya, hendaklah rubah dengan tangannya. Misalkan kalau ada suatu kuburan yang ditinggikan, hendaklah dia ratakan. Suatu kuburan yang ditinggikan, kemudian diagungkan, diibadahi oleh orang-orang, hendaklah dia hancurkan. Dan dia larang, buat peraturan, undang-undang, tidak boleh ada yang berziarah ke kuburan tersebut dengan maksud melakukan kesyirikan. Rubah dengan tangan, kalau mampu. Kalau tidak mampu dengan lisan, sampaikan dakwah kepada mereka. Katakan bahwa itu syirik, ini bid'ah, tidak boleh dilakukan. Kalau tidak mampu dengan lisan, paling minimal dia benci dengan hati. Dia tidak ridhoi perbuatan tersebut. Dan kata Rasulullah SAW, benci dalam hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Apakah sutra itu? Sutra itu adalah penghalang yang menghalangi kita dengan orang yang lewat di depan kita ketika kita sholat. "La tusalli illa ila sutra." Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu sholat kecuali menghadap sutra." Jadi, kalau kita sholat, jadikan penghalang. Apakah itu dengan dinding? Atau kalau tidak ada dinding, dengan benda yang lain seperti kayu dan sebagainya. Baik. Saya mau tanya apa maksud dari surat Al-Ahzab ayat ke-59? Jelaskan pada saya dan kaum mukminin agar kami tahu yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-59, "Ya ayyuhan nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna." Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istrinya orang yang beriman, hendaklah mereka menutupkan pakaian mereka ke seluruh tubuh mereka. Yani mereka menutupkan seluruh tubuh mereka dengan jilbab mereka. Yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Mereka menutup seluruh tubuh mereka dengan jilbab mereka. Ulama menjelaskan maksud ayat ini adalah menutup seluruh tubuh dengan jilbab. Dan inilah yang dimaksud dengan jilbab. Inilah yang dimaksud dengan jilbab. Yakni yang dapat menutup seluruh tubuh. Oleh karena itu, berdasarkan ayat ini, sebagian ulama berdalil akan wajibnya menggunakan penutup wajah atau cadar bagi wanita. Karena Allah mengatakan yudnina 'alayhinna min jalabibihinna, hendaklah mereka menutup seluruh tubuh mereka dengan jilbab mereka. Ini maksud dengan jilbab yang dapat menutup seluruh tubuh. Kalau menutup bagian atas kemudian bawahnya terbuka atau bawahnya ketat nampak lekuk-lekuk tubuhnya, itu bukan namanya jilbab. Jadi jilbab itu seperti yang Allah katakan yudnina 'alayhinna, menutup seluruh tubuh mereka. Ini namanya jilbab. Iya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya mempelajari karya sastra seperti novel, cerpen, puisi, drama, pantun dan lain-lain yang dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia? Mohon penjelasannya Ustaz. Ditanyakan di sini 4. Cerpen, novel, puisi, drama, pantun. 5 ya. Di sini ada 2 bagian. Yang pertama yang diharamkan, yaitu novel, cerpen dan drama. Ini semuanya mengandung kedustaan. Novel, cerpen dan drama ini semuanya mengandung kedustaan. Ini sisi pengharamannya. Yakni kisah-kisah yang tidak terjadi, diceritakan padahal tidak terjadi, membuat kisah-kisah dusta. Dan ini dibenci oleh para ulama. Dan inilah salah satu sebab munculnya hadis-hadis palsu. Dulu di zaman salaf ada namanya al-qassas, para tukang dongeng, tukang cerita. Mereka inilah yang membuat hadis-hadis palsu, dicela oleh para ulama. Andaikan kita mencukupkan dengan kisah-kisah yang nyata, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat, itu subhanallah sangat banyak sekali yang bisa diambil pelajaran. Kita tidak perlu dengan kisah-kisah yang fiktif ini. Adapun bagian yang kedua tentang puisi dan pantun, maka tidak masalah sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Puisi-puisi yang tidak bertentangan dengan syariat, bahkan bisa jadi hal itu mengajak kepada kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di kalangan para sahabat ada yang terkenal dengan keahliannya dalam syair, seperti Hassan bin Thabit dan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala anhuma. Tapi syair-syair mereka, puisi-puisi mereka itu mengajak kepada kebaikan, bukan mengajak kepada kemaksiatan. Baik. Kalau nasihat saya, jangan belajar di fakultas seperti ini. Pilih fakultas yang lain, kedokteran kayak yang bermanfaat. Ini bahasa Indonesia, enggak belajar pun bisa tahu. Baca buku saya sudah bisa tahu, enggak perlu duduk di bangku sampai secara mendalam di pelajaran. Artinya, bukan maksud kita enggak boleh belajar, tapi pilih pelajaran yang lebih bermanfaat. Iya. Kalau jadi dokter kan manfaatnya sangat besar sekali. Dan tentunya yang lebih bermanfaat kalau seorang mempelajari ilmu syar'i. Dan terdapat kisah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i di masa mudanya itu juga dikenal sebagai ahli bahasa, ahli syair, sebagai seorang sastrawan. Dia menghafal syair-syair, mempelajari sastra Arab. Lalu dinasihati oleh para ulama, andaikan kamu belajar agama, kamu belajar ilmu syar'i, maka manfaatnya akan lebih besar. Maka sejak itu, beliau tinggalkan semua syair-syair tersebut, beralih mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Hasilnya apa? Hasilnya, subhanallah, sampai hari ini kita masih menikmati karya Al-Imam Syafi'i, pelajaran-pelajaran beliau, fatwa-fatwa beliau, bermanfaat terus, walaupun setelah kematian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Pak Ustadz, aku dari ujung gagap kampung laut, Masya Allah, Alhamdulillah. Betul-betul ini sampai sana ya. Mau tanya, jika bayi lahir mati dalam kandungan, apa perlu disolatkan? Dari Pak Rahmat. Telah kita jelaskan penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala kalau dia meninggal setelah 4 bulan, yakni setelah ditiupkan ruh, maka disolatkan. Maka disolatkan, dimandikan, dikafani, dan dikubur di pekuburan kaum muslimin. Baik. Adapun kalau dia meninggal sebelum itu, belum ditiupkan ruh, maka tidak perlu disolatkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Anda ingin tahu cara solatnya Rasulullah SAW, bisa lewat SMS karena tidak punya radio. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum Darwanto. Wajazakumullah khair. Waalaikumsalam. Ini menjelaskan tata cara solat Rasulullah SAW, tentunya tidak mungkin dalam SMS saja, karena panjang dan butuh dijelaskan. Kita harapkan Pak Darwanto mau hadir di sini untuk belajar, ya, sama-sama belajar. Atau insyaallah taala akan kita hadiahkan buku tentang tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan saja datang. Ustaz, ketika saya sedang salat, anak saya yang masih balita bolak-balik di hadapan saya. Tapi ketika sujud dia tidak menghalangi sujud saya. Yang saya tanyakan, apakah salat saya syah, dan apabila syah, lebih baik salat tepat waktu tapi dengan keadaan anak tidak ada yang pegang, atau bergantian salat dengan suami sebagai sehingga anak ada yang pegang? Pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala, maka beliau menjawab bahwa salatnya tetap sah dan tidak mengapa hal tersebut karena anak itu belum balik. Tapi beliau menasihatkan hendaklah anak itu disibukkan dengan satu permainan agar dia tidak mengganggu salat orang tuanya. Baik. Kemudian, apakah lebih baik salat dalam keadaan seperti itu tepat waktu atau menunggu suami selesai salat? Maka lebih baik menunggu suami setelah selesai salat dan bergantian. Kenapa? Karena kalau seperti itu kita tidak akan khusyuk dalam salat. Tidak akan khusyuk dalam salat. Iya. Sebab khusyuk di dalam salat itu merupakan ruhnya salat. Sangat penting di dalam salat. Baik. Maaf nih, kalau khutbah coba jangan ngarang, jangan ngaco. Ingat, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya katakan, di mana itu yang ngarang dan mana itu yang ngaco? Coba tunjukkan di mana itu yang ngaco. Dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dikabarkan dalam surat Maryam ayat ke-88, wa qalu takhadha ar-rahmanu walada, tentang orang-orang yang menjadikan Allah bagaikan makhluk yang memiliki anak, dan mereka mengatakan Allah itu Maha Penyayang. Mereka mengatakan ittakhadha ar-rahmanu walada, Allah yang Maha Rahman, yang Maha Penyayang, menjadikan anak. Itu kata mereka. Maka kata Allah kepada mereka, laqad ji'tum syai'an idda, kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat buruk. Takadu samawatu yatafattarna minhu, hampir-hampir langit pecah karena ucapan yang buruk tersebut. Wa tansyaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa tahirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada, serta gunung-gunung runtuh karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang itu memiliki anak. Ini ucapan yang ngaco, ini yang ngarang, yang Allah sangat murka. Di mana ucapan kita yang ngaco dan mana yang ngarang? Soal Trinitas, hanya Allah yang berhak menjelaskan. Benar, hanya Allah yang berhak menjelaskan, dan Allah telah jelaskan dalam Al-Quran, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثٍ. Dalam surat Al-Ma'idah, Allah katakan, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga. Jadi jelas, Allah telah mengkafirkan orang-orang yang berakidah Trinitas. Kemudian, penanya ini juga mengatakan, dan Muhammad pun mempercayainya. Ingat, Nabi Muhammad belajar pada ahli kitab, bukan pada Al-Quranul Karim. Ini ucapan yang ngaco. Ini kedustaan. Iya, mengada-ngada. Padahal, semua orang tahu, bahkan diakui oleh orang-orang kafir, walaupun mereka anggap itu sebagai kekurangan, bahwa Nabi SAW adalah An-Nabiyul Ummi. Seperti kata Allah dalam Al-Quran, Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya, orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi. Apa arti nabi yang ummi? Nabi yang tidak bisa baca tulis. Bagaimana dikatakan dia belajar dari Alkitab? Bagaimana dikatakan beliau belajar dari Injil dan Taurat padahal dia tidak bisa baca tulis? Maka ini sebagai bukti bahwa Nabi SAW benar-benar menerima wahyu. Walaupun orang-orang kafir menganggap itu sebagai kekurangan, justru itu satu kelebihan. Bahwa beliau benar-benar menerima wahyu. Sebab tidak bisa dibilang dia belajar dari Alkitab, dari Injil dan Taurat. Karena baca saja tidak bisa. Baca tulis Arab tidak bisa, apalagi dengan bahasa Ibrani. Injil itu dengan bahasa Ibrani, itu bahasa aslinya. Tapi para pendeta di Indonesia tidak tahu bahasa Ibrani. Adapun kaum muslimin, anak-anak kecil saja bisa membaca Al-Quranul Karim. Namun, kalau orang-orang Kristen, pendetanya saja tidak tahu bahasa Ibrani. Kecuali beberapa orang saja. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang benar-benar Allah jaga. Dan dalam Al-Quran Allah katakan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiy alladzi yajidunahum maktuban indahum fit tawrati wal injil. Mereka mengikuti rasul nabi yang ummi yang tidak bisa baca tulis, yang mereka dapatkan tertulis di dalam Taurat dan Injil. Inilah hakikatnya. Kalau mereka benar-benar beriman dengan Taurat dan Injil, mereka akan dapati. Kalau masih asli, kalau Injil mereka itu masih asli sebagaimana dia diturunkan, maka mereka akan dapati bahwasannya telah tertulis nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang setelah Isa bin Maryam yang harus mereka ikuti. Tetapi kata Allah, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'hum nabadha fariqun minalladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ketika datang rasul kepada mereka dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang membenarkan apa yang ada pada mereka, kenyataannya sebagian dari ahli kitab tersebut, dari orang Yahudi dan Nasrani, melemparkan kitab Allah di belakang punggung mereka. Seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Inilah sikap dan sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka sudah tahu kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertulis dalam kitab mereka, tapi mereka menolaknya. Iya. Lalu pertanyaannya, bukankah dalam Al-Quran sudah jelas tidak ada satupun nama yang berkuasa di dalam bumi dan akhirat kecuali Isa Al-Masih? Itu bisa dicari dalam Ali Imran, kalau enggak salah ayat 45 atau 145. Intinya cari aja di Ali Imran, semua ayat juga boleh. Benar, di dalam surat Ali Imran ayat ke-45 Allah katakan, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang yang wajih di dunia dan di akhirat, dan dia termasuk orang-orang yang didekatkan. Wajih di sini, makna wajih itu bukan artinya penguasa, tetapi maksudnya adalah makana indallah fid dunya wal akhirah. Beliau memiliki kedudukan yang tinggi sebagaimana para rasul yang lain juga memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena beliau diberikan syariat, diutus sebagai seorang rasul untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah. Ini kedudukan yang sangat tinggi. Demikian pula para rasul yang lainnya memiliki kedudukan yang tinggi karena mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutus sebagai seorang rasul, bukan karena mereka menguasai, bukan karena mereka penguasa. Andaikan yang kalian imani sebagai Yesus yang disalib itu adalah penguasa, maka penguasa bagaimana yang tidak mampu melawan orang-orang yang menyalibnya? Itu penguasa seperti apa? Baik. Demikian pula, kalau kalian mengimani Yesus atau Nabi Isa alaihissalam sebagai sesembahan kalian, maka silakan buka sejarah kapan Yesus diangkat sebagai Tuhan. Kapan beliau diangkat sebagai sesembahan? Silakan lihat dalam sejarah, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kurang lebih 500 tahun sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini disepakati oleh ahli-ahli sejarah. Kurang lebih 500 tahun lebih sebelum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kedatangan Nabi Isa alaihissalam sudah ada para nabi sebelumnya. Ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Nuh alaihissalam, ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, bahkan Nabi Adam alaihissalam. Dan semua sepakat, orang-orang Kristen sepakat dan orang Islam, bahwa manusia yang pertama adalah Nabi Adam, bukan Yesus. Kalau begitu, siapa sesembahan manusia sebelum dilahirkannya Yesus? Siapa sesembahan manusia sebelum dilahirkannya Yesus? Jadi, bagi orang yang berakal, tentu dapat memahami, ini hanyalah bualan. Ini hanyalah penyesatan. Dan disebutkan dalam sejarah, Yesus diangkat menjadi sesembahan, menjadi Tuhan, itu baru pada tahun 325 Masehi. Jadi 325 setelah beliau lahir, yaitu pada sebuah konferensi yang bernama Konferensi Nicea atau Nicea. Bagaimana caranya mereka menentukan Yesus sebagai sesembahan, sebagai Tuhan mereka? Itu melalui kongres. Terjadi perdebatan antara para uskup ini, antara para pendeta, apakah Yesus itu makhluk ataukah dia sebagai Tuhan. Ternyata perdebatan ini itu tidak mencapai kata kesepakatan. Pada akhirnya apa? Akhirnya di voting. Siapa yang lebih banyak memilih Yesus sebagai Tuhan, maka dia kita jadikan sebagai Tuhan. Jadi Yesus diangkat sebagai Tuhan dengan cara di voting. Maka orang yang berakal tentunya tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Iya. Ini termasuk kebodohan. Termasuk kebodohan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada beberapa pertanyaan dari penanya yang menganggap Yesus itu sebagai Tuhannya, insyaallah taala akan kita jawab pada kesempatan yang akan datang. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad jami'an. Demikian tadi apa yang telah kita simak bersama dari jawaban-jawaban yang telah beliau sampaikan. Dan sangat jelas, sehingga semestinya bagi kita yang berakal tidak menutup hati untuk menerima enam kebenaran-kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa taala nam turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan yang pertama taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyimak, mengikuti, beribadah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Dan kami bawa selalu kepada Anda semua untuk menyimak kajian-kajian yang kami siarkan melalui 107,7 FM Radio Da'wah Salafiyah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya kami ada sesuatu yang lupa yang ingin disampaikan. Mengenai kajian di Sidarja, insyaallah anda pribadi mohon maaf ya, belum mengetahui pasti jadwalnya. Kita akan tanyakan kepada operator lain. Kemudian ada pertanyaan dari salah seorang pendengar kita mengenai nomor 6 operator, para operator radio Da'wah Salafiyah. Di antaranya nomor Al-Akh Abu Abdillah Fikri, nomor yang baru di nomor 085353234344. Bisa Anda catat nomornya 085353234344. Kemudian nomor Anda pribadi 085324833022, 085324833022. Demikian, mudah-mudahan bisa dicatat nomornya. Dan ada nomor operator yang lain. Dan kode rumah Anda sendiri tidak ingat, insya Allah akan disiarkan, akan disampaikan sendiri oleh operatornya. Demikian, atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.